Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'ad. Naam, kita lanjutkan pelajaran kitabul ilmi ada tugas menghafal ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan salaf tentang tidak berfatwa tanpa ilmu. Naam. Ucapan Abu Bakr As-Siddiq, ucapan Ibnu Sirin, ucapan Ibnu Mas'ud, dan ucapan Asy-Sya'bi. Qala al-muallif rahimahullah, wa hunaka amthilatun katsira, dan di sana ada contoh-contoh yang banyak. Alal ifta'i bighairi ilmin, contoh memberi fatwa tanpa ilmu. Nah, ini contoh bukan untuk diikuti ya. Bukan untuk diikuti, tetapi untuk dijauhi supaya penjelasan tambah jelas. Dan memang seperti itu ya, biasanya suatu perkara akan semakin jelas dengan disebutkannya contoh. Dan itu kebiasaan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam banyak penjelasannya, dalam banyak syarah beliau rahimahullah, biasa memberikan contoh-contoh. Min wa minha, dan diantaranya annal maridho, bahwa orang yang sakit idza tanajjasat siyabuhu, apabila pakaiannya bernajis, pada pakaiannya ada najis. Antum, apa contoh najis? Contoh najis air kencing. Nah, ada najis di pakaian. Walam yumkin an yutahhiraha, dan tidak memungkinkan baginya untuk menyucikannya, membersihkannya. Lam yumkin, yani la yatamakkan. Tidak mungkin, artinya dia tidak memiliki kemampuan. Karena dia sedang sakit, ya, dia tidak bisa membersihkan najis itu. Yufta bi'annahu la yusalli hatta yutahhira thiyabahu. Dia diberi fatwa bahwa dia tidak boleh sholat sampai dia membersihkan pakaiannya. Padahal orang ini tadi sedang sakit, dia tidak bisa membersihkan pakaiannya sendiri. Badannya lemah, tidak memiliki istitaah, kemampuan untuk itu. Nah, bagaimana sikapnya? Apakah dia tetap sholat walaupun pakaiannya bernajis, atau dia tidak boleh sholat? Jangan sholat. Nah, termasuk diantara memberi fatwa tanpa ilmu, memfatwakan kepada orang yang sakit tersebut agar tidak sholat sampai dia membersihkan pakaiannya, padahal dia tidak mampu melakukannya. Namanya orang sakit, ya, ini benar-benar tidak mampu membersihkan pakaiannya. Orang yang sakit mungkin karena sudah tua renta, berdiri pun tidak bisa, harus dibantu, berjalan saja harus pakai tongkat. Bagaimana mau mencuci pakaiannya, menjemur pakaiannya? Ada orang-orang seperti itu, ya, tidak mampu fisiknya, nggak mampu membersihkan pakaiannya. Apakah dia sholat dalam keadaan pakaiannya bernajis atau tidak sholat? Nah, fatwa ini menyatakan dia tidak sholat karena pakaiannya bernajis. Syekh rahimahullah mengatakan wadi fatwa kadzibatun khathiatun batilatun. Dan ini adalah fatwa yang tidak benar, kadzibah. Fatwa yang tidak benar. Fatwa yang salah, fatwa yang batil. Sangat jauh dari hakikat sebenarnya. Naam. Jadi fatwa yang benar, yang seharusnya orang sakit tadi melakukannya adalah fal maridu yusalli walau kana alaihi siyab najisah. Orang yang sakit tetap harus sholat, yusalli, walaupun pakaiannya bernajis. Walau kana alaihi, walaupun dia memakai pakaiannya bernajis. Karena dia sakit, artinya dia mendapatkan keringanan, dia mendapatkan uzur untuk tetap sholat walaupun bernajis. Itu masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'atum, dan sabda Nabi SAW, fa'tu minhu mastata'atum. Itu yang dia mampu. Jadi jangan memberikan fatwa ya salah. Dia tetap harus sholat walaupun pakaiannya bernajis. Ya. Naam. Karena itulah keadaan dia yang sedang sakit, mendapatkan udzur. Berbeda orang yang sakit tapi masih mampu, masih memiliki kemampuan ya untuk pergi membersihkan pakaiannya. Ada orang yang sakit seperti santri misalkan, sakit dia. Ya. Sakitnya enggak terlalu berat, tetapi sakit. Dia di ruang sakit. Pakaiannya bernajis. Dia mampu pergi membersihkan, mencuci pakaiannya. Enggak ada uzur. Ini marid yang tidak bisa membersihkan pakaiannya. Yusalli walau kana alaihi siyab najisah. Dia sholat walaupun memakai pakaian yang bernajis. Jelas fatwanya? Naam. Karena sebagian orang awam tidak mau sholat kalau dia bernajis. Ya, padahal dia sedang sakit. Dan anak sendiri secara pribadi pernah mendapatkan keluarga Allah yarhamuha, ketika anak jenguk, anak bertanya, selama ini sholat atau tidak? Dia tidak sholat. Alasannya karena dia sudah mengencingi dirinya sendiri. Ya bagaimana mau sholat dalam kondisi pakaiannya bernajis? Ya. Kita katakan tetap sholat sesuai dengan kemampuannya. Karena itulah yang dia mampu. Jangan meninggalkan sholat sama sekali. Selama masih ada kemampuan untuk sholat. 6. Lianna Allah yaqul, kan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, apa yang kalian mampu sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini menjadi kaidah umum dalam agama kita bahwa perintah dalam syariat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dalam konteks yang kita baca ini dalam hal sholat, fayusalli al-maridu ala hasabi halihi, maka orang yang sakit mengerjakan sholat sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya. Wa ala hasabi ma yaqdiru alaihi, sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan apa yang dia mampu. Kemudian dirinci oleh Syekh rahimahullah sebagaimana hadis menyebutkan tentang itu, yusalli qa'ima, dia berusaha sholat dengan berusaha berdiri dulu sakit, berusaha berdiri. Fa illam yastati' fa qa'idan, jika dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri maka boleh baginya sholat dalam keadaan duduk. Fa'ilam yastati fa'ala jambih. Dan jika dia tidak mampu, maka dia sholat di atas lambungnya. Naam. Di atas lambungnya. Tentunya lambung sebelah kanan ya. Ala jambihi. Antum beri keterangan di situ. Ala jambihi al-aiman. Di atas lambungnya yang kanan. Naam. Jadi kepalanya kemana itu? Kepalanya kemana? Orang yang sholat sambil sholat apa istilahnya? Sholat berbaring, tetapi di atas lambungnya. Di atas lambung kanannya berarti kepalanya ke selatan atau ke utara? Sana. Iya benar. Iya. Antum benar. Setuju. Kepalanya ke sini. Coba praktekkan. Yang lain perhatikan. Jadi kalau dengan perhatian lebih jelas. Praktekkan akib. Kalau antum bilang benar, praktekkan. Jadi ini cara antum sholat kalau sakit. Ya, perhatikan nih. Kalau nggak bisa duduk. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti di sini kita tambahkan ya sebagai pelengkap. Jika dia tidak mampu sholat di atas lambungnya, fa illam yastati fa mustalqiyan, maka dia terlentang. Ya, karena orang-orang itu tidak beda apa namanya, tidak sama keadaannya. Ada yang tidak mampu berbaring, bagaimana kalau tidak mampu miring di atas lambungnya? Maka dia mustalqian, dia berbaring terlentang. Warijalahu ilal qiblah, dan dua kakinya menghadap kiblat, ya, ke arah kiblat. Mustalqian artinya mustalqian apa? Terlentang dua kakinya ke arah kiblat. Ya. Paham enggak arahnya tadi ke mana? Dua kaki ke sini. Nah. Jelas? Nah, cara rukuknya bagaimana orang yang berbaring? Coba kita baca dulu keterangannya Asy-Syaikh pada Kitabul Ilmi. Jika dia tidak mampu, maka dia berbaring di atas lambungnya. Yumi'u bira'sihi idastato'ah. Dia memberikan isyarat dengan kepalanya jika dia mampu. Naam, jika dia mampu. Ya. Nah, memberi isyarat ini bisa bagi orang yang sholat dalam keadaan jalis, duduk, dan juga berbaring. Berbaring ada dua caranya tadi. Ya, masing-masing ada cara mengisyaratkan dengan kepala. Fi halir ruku'i was sujud yahfaduhu. Nah, ini cara memberikan isyarat ya ketika sholat duduk. 6. Ya, jadi sujudnya lebih rendah daripada rukuknya jika tidak mampu. Jika tidak mampu sujud. Jelas. Kalau mampu sujud, maka sujud seperti biasa. 6. Ada fima idza ajiza anis sujudi amma idza qadira alaihi fayumi biruku wa yasjud. Jika dia mampu sujud, maka dia mengisyaratkan dengan ruku dan dia sujud seperti biasa. Jelas? 6. Jadi ruku dan sujudnya yumi'u ima'an. Mengisyaratkan dengan kepalanya. Posisi rukunya, sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Sila sini. Jangan antum bilang, ah saya enggak pernah sholat sambil berbaring. Enggak usah tahu ilmunya. Suatu saat antum butuhkan. Suatu saat orang bertanya kepada antum, gimana? Antum calon-calon ustaz. Ini momentum untuk kita jelaskan, karena Syekh memberikan contoh di sini. Jelas ini? Bagaimana caranya tadi? Cara rukunya orang yang berbaring bagaimana? Yumi, dia memberikan isyarat dengan kepalanya. Ke arah mana kepalanya? Ke arah dadanya. Ya, bukan ke arah lantai. Paham enggak? Jadi isyarat kepalanya bukan ke arah lantai, tapi ke arah dada. Nah, kita bacakan di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mundhi. Innama annahu ima birra'si ila sadri. Jadi ketika dia berbaring, dia memberikan isyarat dengan kepalanya ketika ruku, ya, ke arah dada. Bukan ke arah lantai. Karena kalau dia mengisyaratkan ke arah lantai, itu sama saja berpaling dari kiblat. Dipahami? Ya, semoga bisa dipahami. Sudah ada praktiknya tadi. Nah. Bagaimana dia jika dia tidak bisa mengisyaratkan dengan kepalanya? Kepalanya saja sudah tidak bisa bergerak. Ya, artinya ini orang yang benar-benar lemah, hatta kepalanya tidak bisa bergerak. Kita lanjutkan kata Syekh dalam Kitabul Ilmi. Fa illam yastati' aw ma'a bi'ainihi. Jika dia tidak bisa memberikan isyarat dengan kepalanya, maka dia memberikan isyarat dengan matanya. Dengan kedipan matanya. Ini menghadap kiblat ya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. Artinya pejaman matanya ketika sujud lebih turun daripada ruku. Nah, begitu keterangan dalam Syarhul Mumti. Kata beliau, antum tambahkan di situ ya. Tambahkan pada kalimat fa illam yastati'u ma'a bi'ainihi. Caranya ketika sujud, tambahkan qala fi syarhil mumti' fa idza arada an yarka'a, jika dia ingin ruku, ini posisinya berbaring ya, dan tidak bisa menggerakkan kepala. Fa idza arada an yarka'a, jika dia ingin ruku, aghmadha 'ainayhi yasiran, dia memejamkan matanya sedikit. Aghmadha 'ainayhi yasiran, memejamkan kedua matanya sedikit. Tsumma idza qala sami'allahu liman hamidah. Summa, kemudian idza qala, jika dia mengatakan sami'allahu liman hamidah, fataha 'ainaihi. Fataha 'ainaihi, dia membuka kedua matanya. Isyarat dia apa? I'tidal. Ya. Tadinya dia pejamkan sedikit, ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah, dia buka matanya. Ini sekujur badan sudah tidak bisa bergerak, yang bisa hanya kedipan mata. Jika qala sami'allahu liman hamidah fataha 'ainaihi. Fa idza sajada, dan apabila dia sujud, aghmadahuma akthar. Dan apabila dia sujud, aghmadahuma, maka dia memejamkan kedua matanya akthar, lebih banyak, tidak sampai menutup. Difahami? Lebih banyak dari yang pertama. Itu isyarat dia sujud. Fa idza sajada aghmadahuma akthar. Nah, ini inda ba'di ahli ilm. Ini pendapat sebagian ulama, dan mereka berhujjah dengan hadis, ditulis hadisnya. Fa in lam yastati'u ma'a bi tarafihi. Fa in lam yastati', lafaz hadisnya, jika dia tidak mampu maka dia mengisyaratkan dengan tarafnya, yakni kedipan matanya. Bi tarafihi. Pendapat sebagian ulama berhadis dengan hadis ini lakin hadal hadis dhaif menurut Syekh Utsaimin, tetapi hadis ini hadis yang dhaif. 6. Pendapat mayoritas ulama mengatakan, ya, jika dia tidak mampu mengisyaratkan dengan kepalanya, saqatat anhul af'al, maka jatuh darinya, gugur darinya kewajiban-kewajiban. Gugur darinya apa? Gugur darinya kewajiban af'al, ya, kewajiban gerakan dalam sholat. Tersisa kewajiban bacaan-bacaan, ucapan-ucapan, zikir-zikir. Jadi di sini ada khilaf di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat jika kepalanya sudah tidak bisa bergerak mengisyaratkan ruku dan sujud ketika berbaring, maka gugur darinya kewajiban gerakan dalam sholat, tidak digantikan dengan kedipan mata. Itu mazhab mayoritas ulama. Kathirun minal ulama, kata Syekh Utsaimin. Kathirun minal ulama, artinya sebagian kecil berpendapat berbeda, yaitu mengisyaratkan dengan kedipan mata. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jika kepalanya sudah tidak bisa mengisyaratkan, maka gugur darinya kewajiban sholat semuanya, baik itu gerakan maupun ucapan. Jadi di sini ada 3 pendapat, ya. 6. Al-qaulul awwal, kita sebutkan ini sebagai penutup majelis. Idza ajza 'anil ima'i birra'si yumi'u bi'ainihi. Jadi antum bisa berikan apa? Talik di atas keterangan tadi apa? Fa illam yastati'u ma bi'ainihi inda ba'di ahli al-ilmi. Nah, itu. Jika dia tidak mampu mengisyaratkan dengan kepalanya, maka dia isyaratkan dengan kedua matanya menurut pendapat sebagian ulama. Antum tulis, berikan tambahan keterangan bahwa dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat ini. 6. Yumi'u bi'ainihi, dia mengisyaratkan dengan matanya. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, tasqutu anhul af'al min dunil aqwal. Gugur darinya gerakan-gerakan, gerakan-gerakan dalam sholat, tersisa kewajiban-kewajiban berupa ucapan, zikir dan doa. Tersisa kewajiban berupa ucapan-ucapan, bacaan, zikir dan doa. 6. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, tasqutu anhul aqwal wal af'al, gugur darinya semua ucapan dan gerakan dalam sholat. Gugur darinya semua ucapan dan gerakan dalam sholat, ya'ni la tajibu alaihi sholatu aslan, artinya tidak wajib atasnya sholat pada dasarnya. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lalu mana yang rajih? Yang rajih pendapat yang kedua. Ya, gugur darinya kewajiban gerakan dalam sholat, tersisa kewajiban ucapan-ucapan. Karena itulah yang dia mampu. Dia masih mampu membaca, lisannya masih bisa. Kepala sudah tidak bisa bergerak, maka cukup dia membaca, dia meniatkan. Ya, dengan bacanya dia meniatkan ruku, dia meniatkan i'tidal, dia meniatkan sujud, dia meniatkan seluruh gerakan-gerakan sholat. Karena untuk melakukannya dia sudah tidak mampu, kepalanya sudah tidak bisa bergerak. Kepalanya sudah tidak bisa bergerak. Jadi bacaan-bacaan dalam sholat tetap dia baca, adapun gerakan-gerakannya maka dia meniatkannya dalam hatinya. Ini pendapat yang mana, wallahu a'lam. Ya, kita di sini tidak sependapat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa? Karena masih bisa membaca. Kita masih bisa membaca, masih bisa baca Al-Fatihah, baca zikir, maka dibaca. Lisannya masih bisa bergerak. Yang tidak bisa bergerak adalah seluruh badannya, hatta kepala. Nah, dan itu sejalan dengan firman Allah taala, fattaqullaha mastata'tum, yang dia mampu adalah bacaan-bacaan, yang tidak dia mampu adalah gerakan-gerakan. Maka kita katakan yang gugur adalah kewajiban gerakan saja, adapun kewajiban bacaan maka tetap berlaku, wallahu a'lam. Semoga difaham ya. Tayyib naktafi bihadza, wa ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika.